Dari jauh ku memandang bukit puncak tinggi indah mempesona. Ku ulur tangan dan ingin ku raih, apakah mungkin sampai tanganku memetik. Nian Dewi bergaun putih harum dan mangi, remaja suci ciptaan ilahi, subur tumbuhmu mekar di dalam kalbuku. Dan tertanya apakah gerangan putri ayuku mendambaku. Seberang melintas curaman-curam harus sendirian, hayal dan kenyataan bagai jatuh bintang di atas pangkuan. Mari-mari melatih, mari-mari oh Dewi, mari-mari berjanji mati tetap pasang di hati, lekas lepas hindari demi cinta. Abadi berdua. Dari jauh ku memandang bukit puncak tinggi indah mempesona. Ku ulur tangan dan ingin ku raih, apakah mungkin sampai tanganku memetik. Oh Melati, cantik Nian Dewi, bergaun putih harum dan mewangi, remaja suci ciptaan ilahi, subur tumbuhmu mekar di dalam kalbuku. Dan tertanya apakah gerangan putri ayuku mendambaku. Tiba-tiba kau datang menjelangku seorang dari bukit seberang melintas curangan. Bagai jatuh bintang.